Majrid maratan langit mutiak maratan jagat sambat ya du Gusti kula ampuning bapak kang ayugan ning ibu ma singa ngandu. Jagat, jagat, jagat, jagat.